إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tadris belajar akidah Islamiyah, akidah yang bersandarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah, mulai dari kalangan sahabah ridwanullah alaihim ajma'in wa tabi'in dan para imam radhiyallahu anhum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita telah menamatkan kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan selanjutnya kita akan memulai untuk mempelajari kitab yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibni Taimiyah Al-Harani rahimahullah. Al-Ma'ruf, yang lebih ma'ruf disebut dengan Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama yang sangat mulia dan diakui keilmuannya. Sampai sekarang kitab-kitab beliau dipelajari, disyarah dan dikaji dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di muka bumi ini. Banyak mendatangkan manfaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kitab beliau adalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Suatu ketika datang kepada beliau salah seorang pejabat dari wilayah yang bernama Wasit dan mengadu kepada beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengadu kepada beliau tentang mazhab akidah yang menyimpang yang terjadi pada zaman tersebut, yang muncul akidah tersebut yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka beliau pun menulis dalam waktu yang singkat karya tulis, akan tetapi memiliki manfaat yang sangat luas dan sangat banyak, mengandung materi ilmu yang sangat berharga. Kini ditulis oleh beliau, 6, atas permintaan atau aduan dari salah seorang pejabat tadi dari wilayah Wasit. Maka beliau menulis akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang berkaitan dengan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan umat yang terjadi berkaitan dengan al-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam waktu singkat ditulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada materi yang disampaikan pada kitab Al-Aqidah Wal-Wasitiyah. Seperti biasa, kita menyampaikan sebuah muqaddimah, sebuah pendahuluan, supaya kita bisa memahami dengan baik dan benar apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah beliau Al-Wasitiyah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya seluruh para rasul, risalah mereka mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru dan berdakwah kepada tauhid. Dan ini sudah kita yakini dan kita ketahui bersama. Banyak ayat yang menjelaskan dan menerangkan hal tersebut. Di antaranya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka menyuruhkan beribadahlah atau tauhidkanlah Allah dan jauhilah taghut. Untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun sebelummu melainkan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tiada yang berhak untuk diibadahi dengan kecuali Allah, fa'budun, beribadahlah kalian kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perintah hanya beribadah kepada Allah saja? Barakallahu fikum. Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan semua makhluk untuk beribadah kepadanya saja. Nah, dengan bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, raja, berharap, bertawakal dalam bentuk ibadah, semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, mereka berdakwah kepada umat manusia kepada al-uluhiyah seperti mereka berdakwah nam kepada tauhid ar-rubbiyah. Mereka sangat prioritaskan tauhid al-uluhiyah, bendatan kepada Allah Subhanahu. Karena kita sudah mempelajari bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhid apa? Ar-rububiyah, al-uluhiyah, kemudian yang ketiga al-asma was sifat. Dan kitab Al-Aqidah Wasitiyah, barakallahu fikum, lebih fokus kepada tauhid jenis yang ketiga, al-asma was sifat. Tauhid yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Apa itu? Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Nah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Al-khalqu, menciptakan. Al-kekuasaan. At-tadbir, mengatur. Mengatur alam semesta ini. Semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut kita tauhidkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan dan sekutu dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan atau sekutu dalam kepemilikan dan kekuasaan dari seluruh alam semesta ini. Barakallahu fikum. Ini makna rububiyah. Banyak ayat yang menjelaskan barakallahu fikum tentang tauhid yang pertama ini, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, baginya lah atau miliknya lah al-khalqul amru dan atau perintah yang menciptakan dan memerintahkan, yakni yang mengatur, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Didahului dengan lafaz ala, lafaz ala yang menunjukkan penekanan, taukid. Kemudian ada sesuatu yang secara naam sunan tatanan bahasa yang seharusnya berada di belakang dimajukan, naam ala lahul khalqu wal amru, seharusnya ala al khalqu wal amru lahu. Nah, kalau antum belajar mubtada dan khabar, posisi ada itu di mana, di depan atau di belakang? Naam, posisinya di depan. Barakallahu fikum. Kemudian khabarnya di belakang. Ini khabarnya dimajukan. Ala lahu. Mubtada'nya diakhirkan. Sesuatu yang dia haknya itu seharusnya di belakang, kemudian dimajukan, itu ada nilai, ada tambahan nilai, yakni ada sebuah penekanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul menekankan bahwasanya al-khalqu wal amru, menciptakan dan mengatur dan memerintah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, Allah satu-satunya yang berkuasa atas semua ini. Ada tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Barakallahu fikum. Kemudian juga dalam kekuasaan, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi, yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan. Nah, sama seperti ayat sebelumnya yang kita sebutkan, sesuatu yang harusnya diakhirkan kemudian dimajukan. Naam, barakallahu fikum, dalam bahasa Arab itu setiap kata itu ada kedudukan. Ada kedudukannya. Ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ulun bih, dia sebagai apa? Dia sebagai mubtada atau khabar setiap kata. Naam, antum baca apa saja? Naam, daraba Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Naam, daraba itu apa kedudukannya? Muhammad itu apa kedudukannya? Kalban itu naam apa kedudukannya dalam bahasa Arab? Kemudian dalam bahasa Arab itu ada susunan-susunannya. Naam, mana yang di depan, mana yang ditaruh di belakang. Tapi suatu saat dalam keadaan tertentu, kedudukan atau posisi ini bisa dirubah. Yang tadinya di depan ditaruh di belakang, kemudian yang di belakang ditaruh di depan. Naam, bisa dirubah dan mendatangkan makna penekanan dan penegasan, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, walillahi mulkus samawati wal ard. Aslinya apa? Mulkus samawati wal ardi lillah. Nah, tapi dimajukan walillahi. Nah, mulkus samawati wal ard. Fungsinya apa? Yadullu ala ta'kid. Naam, wa tanbih, menunjukkan adanya penekanan dan sesuatu yang ingin disampaikan betul-betul harus diyakini dan dipahami bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan dan sekutu dalam hal ini. Maka oleh karena itu, Ar-Rabbu adalah zat satu-satunya yang memiliki dan mengatur seluruh alam semesta ini. Dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mentauhidkan Allah secara ar-rububiyah. Nah, ini tauhid yang pertama. Dalam Al-Quran disebutkan ada bahasa ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha mulia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ada lafaz jama' al-khaliqin. Khaliq pencipta. Khaliqin para pencipta. Dan Allah disebutkan di sini sebaik-baik pencipta. Naam, ahsanul khaliqin. Berarti di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan tauhid ar-rububiyah yang mengharuskan kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bahwasanya Allah satu-satunya pencipta. Begitu juga di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Di akhirat dikatakan kepadanya, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Nah, ada sifat penciptaan yang dinisbatkan kepada makhluk. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana ayat tersebut dan hadis yang baru saja kita bacakan yang menunjukkan adanya penetapan bahwa di sana ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Nah, dan bahkan Allah dikatakan ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Berarti ada pencipta lain selain Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Saleh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, innal khalqa wal ijad huwa khasun billahi ta'ala. Bahwasanya penciptaan dan mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu adalah khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukannya. Adapun tahwilus syai' min suratin ila ukhra, merubah sesuatu benda menjadi benda dengan bentuk yang berbeda, kayu, pohon, nam sebuah pohon dirubah menjadi kusen pintu, daun pintu, jendela, perabot rumah dan yang lainnya. Nam, fa innahu laisa bi khalqin haqiqatin. Maka yang seperti ini bukanlah penciptaan secara hakikatnya. Disebut dengan sifat al-khalaq, nam mencipta, hanya sebatas nam sebuah karya. Seperti yang kita sebutkan contohnya tukang kayu, nam tukang batu, tukang bangunan, membangun sebuah rumah. Barakallahu fikum. Dia hanya membentuk sebuah benda menjadi benda dengan bentuk yang berbeda. Nah, merubahnya saja. Nah, barakallahu fikum. Walaupun kadang disebut dengan sifat al-khalq, tapi tidak secara hakikatnya. Adapun al-khalqu wal ijad, menciptakan dan menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk melakukannya. Perhatikan 6 sebuah ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Bagaimana kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya, dan makhluk, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kekurangan dan mereka tidak layak dan tidak pantas untuk disandingkan dengan Allah atau dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, diberikan permisalan kepada kalian, maka dengarkanlah. Fastami'u lah, dengarkanlah, perhatikanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain Allah, makhluk-makhluk yang kalian ibadahi selain Allah, baik dari kalangan manusia, jin, pohon, batu, dan yang lainnya, lan yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan seekor lalat. Makhluk yang kita anggap remeh, nam, dan bahkan membawa banyak bakteri dan penyakit, mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan seekor lalat tersebut. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka bersatu padu untuk melakukannya, mereka tidak akan sanggup. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankizuhu min dha'fa at-thalibu wal matlub. Andai lalat tersebut mengambil sesuatu darinya, mengambil sesuatu, nah, ke minumannya, kemudian dia mengambil sedikit dari minuman tersebut, atau hinggap ke pemakanannya, mengambil sedikit dari makanan tersebut, la yastankizuhu min, mereka tidak akan sanggup untuk mengambil kembali apa yang telah diambil oleh lalat tersebut. Nah, padahal lalat tersebut binatang yang rendah menurut kita, dha'fa at-thalibu wal matlub, lemah yang meminta dan yang diminta. Yang melakukan peribadatan kepada selain Allah itu lemah. Nah, dan yang diibadahi selain Allah itu juga lemah. Dua-duanya lemah. Nah, dha'fa at-thalibu wal matlub. Yang meminta lemah, yang dimintai pertolongan juga lemah. Seperti ini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau hal tersebut terjadi pada diri orang yang paling berkuasa di muka bumi ini. Raja yang paling berkuasa atau pemimpin yang paling berkuasa, yang memiliki bala tentara yang banyak, persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka tidak akan sanggup untuk menciptakan seekor lalat. Dan kalau seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu darinya, dia tidak akan sanggup untuk mengambil kembali dari lalat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana bentuk menjelaskan di sini betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya makhluk-makhluk selain Allah. Barakallahu fikum, dan bahwasannya betapa bodoh dan jahilnya mereka-mereka yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam kepemilikan, manusia memiliki sifat memiliki. Ada manusia yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya terbatas. Dia memiliki harta, tapi dia harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terkait harta tersebut. Dia tidak boleh menginfakkan hartanya dalam perkara haram. Kemudian di antara harta yang dia miliki tersebut harus dia zakatkan dan seterusnya. Kepemilikan yang tidak sempurna. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha mulia, tidak ada yang sebanding dan sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada bagi Allah tandingan? Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tadbir, pengaturan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam mengatur alam semesta ini. Pengaturan siang dan malam, turunnya hujan, pergantian musim, dan bahkan hal yang terkecil yang tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tiada cacat dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid ar-rububiyah. Kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, bahwa tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. 6. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ibadah itu harus dibangun atas dua pondasi. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian yang kedua at-ta'zim, rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta dan pengagungan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu ayat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka nam yusari'una, Allah menyebutkan tentang ahli ibadah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah? Nam, dan ini adalah pujian bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang soleh. Innahum kanu, bagaimana bentuk ibadah mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaba, dengan rasa cinta, rasa harap, wa rahaba, dan rasa takut. Nah, rasa cinta, harap, dan rasa takut. Nah, rasa cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sifat ar-raghbah, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, berharap pahala yang berlimpah di dalam ibadahnya. Kemudian pengagungan. 6. Barakallahu fikum, melahirkan sifat al-khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Rasa takut. Nah, takut melanggar perintah-perintah Allah, takut akan siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu ibadah ini dibangun dari di atas dua pondasi ini. Ibarat bahkan diistilahkan oleh sebagian ulama seperti sayap burung, sepasang sayap dari seekor burung. Dia tidak akan bisa terbang dengan satu sayapnya, harus dua sayap. Begitu pula dengan ibadah, harus dibangun dengan rasa cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dengan rasa cinta, maka juga salah. Kalau tanpa cinta, hanya dengan rasa takut juga salah. Harus dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ibadah itu ada perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena kita takut dosa, takut ancaman dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan kita terpengaruh atau tertipu dengan ucapan bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala berarti dia melakukan perbuatan syirik. Kalau dia beribadah kepada Allah mengharapkan surga, berarti dia melakukan syirik. Atau takut kepada neraka, ini juga perbuatan syirik katanya. Lah, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya dengan dua landasan ini, al-mahabbah wal khauf, rasa cinta dan harap, rasa cinta dan takut, berharap pahala dari Allah, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita semua, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana ibadah tersebut seharusnya dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan definisi dari ibadah yang sering kita sebutkan dalam kajian kita, tapi tidak mengapa kita ulang agar kita paham dan hafal. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah penamaan yang mencakup. Ibadah adalah sebuah penyebutan, penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik dari ucapan atau perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ini definisi dari ibadah. Nah, definisi yang sangat sempurna. Nah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang makna dari ibadah, jami' mani', sempurna, tidak perlu lagi untuk menambahkan kata-kata di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Ini makna jami' dan mani'. Inilah ibadah yang harus kita peruntukkan kepada Allah. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Nah, bisa dengan bentuk perintah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu melainkan sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Atau dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah memuji tentang ahli ibadah yang melakukan ibadah tertentu. Nah, tidak akan mungkin Allah memuji hal tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridhoinya. Nah, dan tentunya banyak cara lain atau ada hal-hal lain yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai ibadah. Dan ibadah inilah yang harus kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ibadah tersebut hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, Ibnu Abbas mengatakan setiap perintah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah, maknanya adalah tauhidkanlah Allah. Wahidullah. Tauhidkanlah Allah di dalam ibadah. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kita pahami sebatas kalimatnya, beribadahlah kalian kepada Allah. Nah, beribadahlah kalian kepada Allah. Masih ada kemungkinan untuk seseorang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu Ibnu Abbas menyebutkan bahwa setiap perintah untuk beribadah kepada Allah itu maknanya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu tidak ada celah bagi seseorang untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah. Tidak ada pembolehan bagi seorang pun untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah. Karena setiap perintah untuk beribadah kepada Allah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhidkanlah Allah. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk peribadatan. Walaupun banyak di sana di dalam Al-Quran larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan satu ayat itu saja cukup bagi kita semua untuk memahami bahwa ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan dalam bentuk peribadatan, di dalam doa, di dalam tawakal menggunakan jimat, di dalam rogbah rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis tauhid ini Ikhwani fiddin imani wa rahimakumullah. Sebenarnya tidak banyak perselisihan dari umat Islam dua jenis tauhid ini, hanya saja beberapa kelompok enam, baik dari kalangan sufiyah ataupun dari kalangan syiah ar-rafidah, ulatul rafidah, enam, yang melegalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada imam-imam mereka, seperti orang-orang syiah rafidah, sebagaimana hal itu disampaikan dan didakwahkan oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Antallahu haqqan, engkau adalah Allah sesungguhnya." Nah, barakallahu fikum. Sebuah pernyataan yang membuat murka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan bahkan di dalam mimbar Kufah, ibu kota kekuasaan beliau, beliau secara terang menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya, sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, lalu bagaimana mungkin ada datang orang dan mengatakan kepadanya, barakallahu fikum, bahwa Ali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan bahkan diantara mereka juga ada yang meyakini ar-raja'ah, nanti Ali akan kembali hidup, akan bangkit kembali. Barakallahu fikum. Abdullah bin Saba Naam datang di tengah-tengah kaum muslimin sengaja untuk merusak akidah kaum muslimin dari dalam dengan mengangkat isu cinta kepada Ahlul Bait. Diangkat isu ini, cinta kepada Ahlul Bait, mengagungkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian dari situ dia Naam mengeluarkan akidah-akidah batilah. Naam, dan bahkan bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi, yang paling banyak perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah yang berkaitan dengan tauhid jenis yang ketiga, tauhidul asma wa sifat, yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini jenis yang ketiga. Pada jenis tauhid ini, umat manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada mumatsil yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada yang mu'attil dengan menolak nama-nama dan sifat Allah dengan alasan kalau kita tetapkan nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada yang mu'tadil. Yang mu'tadil adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Min ghairi tamthilin wala ta'til. Tanpa ada penyerupaan dengan makhluk dan tanpa ada penolakan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya bid'ah terjadi di tengah umat manusia adalah bid'atul khawarij. Bid'atul khawarij. Bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menggambarkan betapa bahayanya perbuatan bid'ah. Nah, beliau menyebutkan sejarah singkat terjadinya perbuatan bid'ah di dalam Muqaddimah Syarah Al-Qidah Al-Wasitiyah. Beliau mengatakan bahwasanya bid'ah yang pertama terjadi di kalangan umat Islam adalah bid'atul khawarij, yang mana bibitnya itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta, enam, harta rampasan perang, dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil." Sallallahu alaihi wasallam, Ini bentuk pertama kali perbuatan khuruj alal wula, pertama kali bentuk demonstrasi terhadap Nabi, terhadap penguasa yang sah, yang terjadi pada umat Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan khuruj ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang keputusan Nabi dan kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berkaitan dengan pembagian harta. Nah, dalam perkara duniawi dia menentang keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya saya tidak berlaku adil, nam lalu siapa lagi di bawah kolong langit ini yang bisa berlaku adil. Nah, wallahu taala alam bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Jumat. Nah, muqaddimah dari akidah al-wasidiyah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.